langsung saja salah satu artis idolanya Indonesia, bintang KDI, asli kelahiran kota Patriot Blitar, yang mana malam hari ini akan memberikan nuansa indah, nuansa kenyamanan, nuansa berdangdut ria bareng bersama putra sekawan perapatan. Ada Ramayana, juga ada Barokah Shooting, Rena KDI Ngu Palapa. I love you too. Bisa nyanyi? Nyanyi ya. Berdebar hati berdebar, asam darahku menari. Berputar tubuh bergetar, menahan kejang hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu, menyukar kecoy asatku. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu, menyatakannya padamu. Selamat datang Bunda Ike. Keras kawan semuanya, bareng New Palapa. Goyang pelan-pelan dulu ya. Sejak Banyu Palapa yang di luar pagar. Selamat datang semuanya. Matur suwun bos putra sekawan. Sekawan, wow, semangatnya luar biasa. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum. SNP, assalamualaikum. Terima kasih. Jawa Timur, yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti, asli kelahiran kota Pudak Gresik, ada Ramayana, juga ada Putra Sekawan Perapatan, ada Barokah Syuting, Keri Mahesa Ngupalapa. Suka padamu dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak mau. Sekarang tak suri. Terima kasih. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Tak akan ku sentuh lagi dan tak akan ku minum lagi.

sebagai kembang sari semerbak mewangi. Hai bunga primadona desa, kau indah mereka. Sebagai kembang sari semerbak mewangi. benar di penjara, yang salah tertawa. Tunggu mata dunia memang tak sempurna. Semuanya go! putra sekawan perapatan semuanya bergoyang. SNP Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di suasana lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Atas nama keluarga besar kru New Palapa, musisi, artis, manajemen, mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran, atas kebersamaan, yang mana tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 atas undangan kehormatan daripada keluarga besar putra sekawan perapatan. Wow, luar biasa di acara halal bihalal. Semoga saja dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana nyaman, aman, tertib dan terkendali. Bareng bersama senopati-senopati, pemuda-pemudi, putra sekawan perapatan yang sudah hadir untuk memberikan yang terindah dan yang terbaik tentunya ya. Kerja bareng dengan Ramayana Audiental Sound System dari Beratang Kota Buaya Surabaya, Abah Suud, terima kasih. Dan acara ini diabadikan oleh syutingin apa mas? Barokah Syuting, terima kasih atas kerjasamanya. Dan masih di kawasan Jeruk Kamping, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. The Best Dangdut Koplo Indonesia yang dipimpin oleh Sri Kandi Bijaksana, Mbak Johanna Aurora. Malam hari ini menghadirkan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur. Dan nanti ada bintang tamu yang tentu ada tunggu-tunggu yang ada nanti-nanti. Diva Dangdut Indonesia ada Mbak Ike Nurjana. Wow, luar biasa ya. Sekali lagi, hidup putra sekawan perapatan. Saya yakin Anda semuanya sudah kagak sabar ya. Kebersamaan artis telah bersama Anda. All artisnya Du Palapa. Kita goyang lagi ya. Yeah.

goyang. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak. Putra sekawan, wow, semangatnya luar biasa. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum. SNP, assalamualaikum. Terima kasih.

Sugita Sugita. Unta Sugita. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Terima kasih, bos. Terima kasih.